الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جماعة صلاة العيد مسجد الإحسان PTM VJS Greenview yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan dengan berbagai kenikmatan-Nya, terutama nikmat iman, Islam dan tentunya nikmat sehat wal afiat. Sehingga diberi kesempatan waktu untuk hadir di rumah Allah yang hikmat ini untuk menjalankan sebagai penyempurnaan ibadah selama Ramadan 1442 Hijriah, yakni sholat Idul Fitri yang dilanjutkan dengan khutbah sholat Idul Fitri. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah menjalankan perintah dalam sunnah-sunnahnya. Semoga kita diantara orang yang akan mendapatkan syafaat rahmah di yaumil akhir. Amin ya mujibas sa'ilin. Tanpa terasa kita telah menyelesaikan ibadah siam dan qiyam kita selama bulan Ramadan pun 14 Hijriah dengan baik. Dan insyaallah seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, sehingga kita dapat dipertemukan kembali kepada Ramadan tahun selanjutnya atau tahun berikutnya. Amin ya mujib. Ibadah puasa identik dengan melatih diri untuk bersikap jujur. Puasa bukanlah ibadah raga saja, melainkan ibadah hati. Hanya mukmin yang berpuasa, dan Allah sajalah yang tahu bahwa dirinya sedang berpuasa. Kejujuran adalah tanda bukti seseorang. Orang mukmin pasti berpuasa dan pasti jujur. Bila tidak, berarti keimanannya sedang terserang penyakit kemunafikan. Jemaah Masjid Al-Lisan yang berbahagia, sebelum sholat Idul Fitri dimulai, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Pertama, laporan penerimaan infak dan sedekah di Masjid Al-Lisan PT MVJS dari jamaah yang diantaranya adalah seluruh warga muslim di ketiga komplek Villa Jakastia, Pondok Timur Mas, dan Greenview, serta wilayah di sekitar masjid. Penerimaan zakat fitri, zakat mal, infak, dan sedekah tahun 2021. Untuk zakat fitri, kami telah menerima dalam bentuk beras sebanyak 831 kg dan uang sebesar Rp19.678.000. Zakat mal sebesar Rp91.009.100. Infak sebesar Rp42.812.000. Sedekah Rp1.300.000. Sehingga total penerimaan dalam bentuk rupiah sebesar Rp184.199.100. Penyaluran zakat infak dan sedekah telah kami salurkan kepada yang berhak menerimanya atau mustahiknya. Disalurkan kepada para imam, takmir Masjid Al-Ihsan, dan beberapa masjid di sekitar kami, di sekitar wilayah. Para pekerja di ketiga komplek, di Pondok Timur Mas, Villa Jakastia, dan Greenview. Serta para ustadz yang aktif di masjid sekitar, serta yayasan-yayasan di berbagai wilayah komplek, yayasan yatim duafa, dan lain sebagainya. Kemudian zakat mal yang penerimaan di tahun lalu telah kami salurkan. Di antaranya 85% zakat mal dipergunakan untuk pengembangan sarana pendidikan Yayasan Al-Ihsan dan pemberian beasiswa anak yatim piatu. 15% digunakan untuk santunan para mustahik. Kemudian maklumat berikutnya adalah yang akan menjadi khatib dan imam pada sholat Idul Fitri tahun 1442 Hijrah itu ada Ustadz kita, Murabbi kita, Ustadz Adi Hidayat LCMA, dan imam sholat Idul Fitri adalah Ustadz Nurholis Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita semua. Kami atas nama DKM Al-Ihsan menyampaikan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga muslim di lingkungan warga komplek sekitar masjid, yaitu Pondok Timur Mas, Villa Jakastia, dan Greenview. Seluruh panitia Ramadan, Masjid Al-Ihsan, dan tamu undangan, wabil khusus Pak Zulkifli Hasan, beserta tim yang secara istiqomah beritikaf 10 hari full selama akhir Ramadan di masa ini. Dan 2 tahun yang lalu beliau pun juga demikian. Karena tahun lalu adalah pandemi COVID, beliau tidak menyempatkan untuk beritikaf di sini, Pak Zul. Terima kasih. Dan lebih khusus kepada guru kita, murabbi kita, Ustadz Adi Hidayat LCMA, yang sebagai Dewan Pakar DKM dan mengarah kami selama ini, selama beroperasionalnya Masjid Al-Ihsan itu. Jazakumullah khairan kasiran. Dan yang terakhir adalah dihimbau kepada seluruh jamaah sholat Idul Fitri agar selalu disiplin protokol kesehatan COVID-19, yaitu mengukur suhu tubuh, memakai masker secara sempurna, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer yang disediakan panitia, dan suhu tubuh yang direkomendasikan di bawah 37,5 derajat Celcius. Dan bagi jamaah yang kurang sehat agar bisa menghubungi panitia kami yang untuk dipengecekan secara detail oleh petugas kami yang ada. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Marilah kita persiapkan diri untuk tenang dan khusyuk sehingga dapat melaksanakan sholat Idul Fitri ini serta mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh murabi kami, Ustadz Adi Hidayat LCMA. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, lillahil hamd. La ilaha illallah wa

كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله أكبر صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نصلي ونسلم حبيبي المصطفى نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وفاة أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حضرين رحمني ورحمكم الله بالشكر pada Allah سبحانه وتعالى dan kita tampilkan syukur itu dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala menyambut tibanya satu Syawal tahun 1442 Hijrah yang kita namakan dengan Idul Fitr. Kembali kita menikmati jamuan dan kembali kepada fitrah yang telah Allah tetapkan pada setiap manusia untuk menampilkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat tiga klasifikasi takbir yang dengan tiga inilah kemudian kita dinilai sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan penghambaan inilah kita diminta oleh Allah dituntut bahkan diwajibkan untuk menampilkan nilai penghambaan dalam bentuk pengabdian terbaik pada kehidupan dunia untuk mencari bekal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir yang pertama tidak dilakukan dalam syariat takbir kecuali menunjuk pada aspek penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah ritual. Karena itulah ibadah pokok yang kita tunaikan dalam setiap hari. 5 waktu, 17 rakaat kita mulai dengan takbir. Nabi menyampaikan, maka mengangkat tangannya rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi fa yaqulu Allahu akbar. Saat ia mulai menunaikan ibadah, puncak pokok ibadah yang disebut dengan salat itu, maka mengangkat tangannya, ada yang mengangkat dengan sejajar bahunya, mengangkat dengan sejajar telinganya. Namun dua cara mengangkat ini dimulai dengan satu kalimat yang sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir yang kita ungkapkan dalam membuka salat itu adalah komitmen penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah puncak kekhusyuan kita, gambaran kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengikrarkan dalam setiap hari, pergantian waktu di tiap hari, 5 waktu, subuhkah, zuhurkah, asarkah, maghribkah, isyakah, di setiap waktu kita mengatakan, aku menghamba kepadamu ya Allah yang maha besar. Dan dengan kebesaran itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kebesaran itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba mohon ampun banyak salahnya, rabbighfirli. Ya Allah, berikan hamba rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu warham-Mu. Ya Allah, lindungi hamba dalam setiap kehidupan dari orang-orang yang jahil, dari pengaruh-pengaruh buruk, dari kemaksiatan, wajburni. Ya Allah, angkat derajat hamba ya Allah dalam setiap kehidupan. Kalau di jabatan, tempatkan yang paling baik. Kalau dalam bisnis, sukseskan dengan kebaikan. Kalau dalam ilmu, tingkatkan dengan ilmu yang bermanfaat. Warfa'ni. Rabbil firli. Warhamni. Wajburni. Warfa'ni. Warzuqni. Wahdini. Wa'afini. Bahkan wa'fu'andi. Semua itu kita buka dengan kalimat Allahu Akbar. Maka tidak mungkin ampunan didapatkan kalau kita tidak mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merasa besar dalam kehidupannya, besar dengan kedudukan, sombong dengan harta benda, sombong dengan pengetahuan, maka orang-orang ini berpotensi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak komitmen dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sulit mendapat rahmat kalau dia merasa besar. Sulit mendapat kemudahan dalam hidup kalau dia merasa besar. Dan puncaknya, sulit mendapatkan kasih Allah Subhanahu wa taala ketika dia merasa besar. Bukankah iblis terusir dari rahmat Allah ketika dia merasa besar? Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Hei, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, bukan salatnya yang penting. Kata Allah, aku tak butuh dengan salat kalian. Aku tak butuh dengan sujud kalian. Kalian yang butuh dengan salat itu. Karena salat menjadi perantara untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. Qala ada khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Karena engkau ciptakan aku dari api. Kau ciptakan Adam dari tanah. Tidak layak level yang tinggi untuk hormat kepada yang rendah. Maka disebutkan dari Quran surah kedua peristiwa ini di ayat ke-34 dengan kalimat yang sangat jelas dan tegas. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Aba wastakbar. Ketika kami perintahkan kepada malaikat dan kalangan jin yang pada itu hadir untuk hormat kepada Adam dengan perintahku, kata Allah, maka semua hormat kecuali iblis, dia enggan untuk hormat, wastakbar, karena merasa besar. Jadi cukuplah iblis saja yang sombong, cukup iblis saja yang merasa besar. Karena itu Allah haramkan kesombongan, Allah haramkan kebesaran pada setiap anak cucu Adam, agar tidak senasib dengan iblis yang lebih dahulu mendapatkan celaan dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah disebut dengan rajim. Rajim, rahim. Allah punya sifat rahim, iblis punya sifat rajim. Kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka orang-orang yang merasa besar dalam kehidupannya, pada hakikatnya dia masuk dalam golongan rajim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jenis yang kedua, hadirin, tidak disebutkan takbir di dalam narasi syariah. Bila tadi dalam Al-Qur'an, sekarang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali menunjuk pada keikhlasan perjuangan yang diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 123, dikuatkan di hadis Muslim nomor hadis 1904, An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, menyampaikan berita ketika Nabi SAW ditanya tentang pejuang yang sejati, pahlawan yang sejati. Apa jawab Nabi? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'aliyya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang dalam hidupnya, siapa yang berusaha berjuang dalam aktivitasnya untuk menegakkan kalimat Allah yang tertinggi dalam jiwanya. Maksudnya diniatkan perjuangannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dinilai sebagai perjuangan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fi sabilillah. Sabilillah, segala aktivitas yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demi itulah kemudian para sahabat ketika berjuang dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, mereka mencoba mengatur dirinya, mengondisikan jiwanya agar meniatkan seluruh perjuangannya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam konteks perjuangan membela negeri, membebaskan kezaliman, ketertindasan, tapi perbedaan orang beriman, imannya menjadikan bimbingan perjuangannya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dengan sunnah inilah negara kesatuan Republik Indonesia terlahir. Bukankah Bung Tomo di Surabaya meneriakkan Allahu Akbar? Bukankah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari membuat resolusi jihad dengan kalimat Allahu Akbar? Bukankah Kiai Haji Nur Ali membimbing kita di Bekasi dengan kalimat Allahu Akbar? Bukankah Kiai Haji Zainal Mustafa membimbing umat di Tasik berjihad demi NKRI mengatakan Allahu Akbar? Dan dengan kalimat inilah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilukiskan, dituliskan, ditetapkan sebagai panduan roh bangsa kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, dari dulu sudah ada keinginan luhur untuk merdeka, dari dulu sudah ada keinginan luhur untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan. Tapi rahmat Allah dengan kasihnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah atas berkat rahmat, Rahman berkat, Rahim rahmat, Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Kuasa Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar dituangkan dalam undang-undang kita sehingga negara menjadikan itu sebagai penghargaan yang besar, masuk dalam rumusan 5 sila utama disebut dengan Pancasila. Sila pertama Qul Huwallahu Ahad dalam tafsiran kita umat Islam. Ketuhanan yang Maha Esa diperjelas di dalam undang-undang pasal 29 ayat 1, negara menghargai perjuangan ini. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat yang kedua memberikan jaminan kita untuk mengimplementasikan Allahu Akbar dalam konteks yang pertama tadi. Syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bukankah salat dibuka dengan Allahu Akbar? Itu ibadah. Dan dijamin oleh negara, alhamdulillah. Allah anugerahkan negeri kita tercinta ini. Maka kurang syukur kalau ada orang yang tidak berkeinginan untuk bisa memajukan negeri ini. Umat Islam harus jadi orang yang pertama mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai yang manfaat. Apapun profesinya, Anda boleh duduk sebagai penjabat, diplomat, birokrat, di militer, di kepolisian, sebagai rakyat, apapun itu. Syukuri nikmat ini karena Indonesia anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Isi dengan kebaikan, isi dengan kedisiplinan, makmurkan negeri kita dan buktikan dengan niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, penyatuan antara ibadah dengan perjuangan itu disatukan dalam satu ibadah saja setiap tahun datangnya, yang diberikan terbuka luas, baik yang ada harta, baik yang cukup harta, baik yang kedudukan tinggi secara sosial ataupun biasa, baik yang besar, kecil, tua ataupun muda. Maka dihadirkanlah satu ibadah khusus setahun sekali datangnya. Karena dia menggabungkan dua jenis takbir, ibadah dan perjuangan, maka bulannya dijadikan istimewa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berlangsung selama satu bulan 29 atau 30 hari. Karena itulah di dalamnya kita meningkatkan takbir ibadah. Datanglah Ramadan. Bukankah saat Ramadan meningkat salat kita? Bukan hanya fardunya malamnya kita bangun untuk menunaikan qiyam, kita menangis dalam tahajud. Kita katakan dalam pembuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang 11 rakaatkah? Yang 23 rakaatkah? Yang lebih daripada itukah? Ibadah meningkat saat Ramadan. Bukankah saat Ramadan kita berjuang setidaknya melawan musuh yang paling utama dalam diri kita? Nafsu kita. Sebagai bagian yang dikerjakan oleh setan untuk menggoda kita. Bukankah kita berjuang untuk menaklukkan nafsu kita? Nafsu berlebihan terhadap syahwat perut. Mengumpulkan yang berlebihan, Terkadang setiap hari kita mengonsumsi sesuatu yang bahkan tidak kita butuhkan. Hanya mengoleksi makanan dengan menunya. Hanya mengoleksi pakaian dengan tampilan yang kita lihat bagus modelnya. Buka lemari pakaian Anda. Berapa banyak pakaian yang sesungguhnya tidak Anda butuhkan? Cek fasilitas kehidupan kita. Berapa banyak sesungguhnya yang hanya memenuhi syahwat kita? Cek dalam kehidupan. Betapa banyak kriminalitas terjadi karena sesungguhnya ketidakmampuan menaklukkan syahwat kita. Syahwat faraj, fahsya. Syahwat perut dan akal mungkar. Bukankah kita berjuang untuk menaklukkan itu selama satu bulan penuh? Maka wajar ketika selesai itu dikerjakan, tuntas siam Ramadan dilakukan, maka turunlah kemudian Quran surah kedua ayat 185. Untuk memadukan perjuangan ibadah takbir dengan perjuangan melawan nafsu, maka disatukanlah kalimat itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata. Dan dengan puasa itu ketika engkau sempurnakan tuntas dengan segala perjuangan dan ibadahmu, walitukabbirullah. Supaya ketika selesai itu engkau merasakan nikmatnya ibadah saat Ramadan. Engkau rasakan nikmatnya berjuang saat Ramadan. Dan ketika itulah muncul takbir yang ketiga, disebut dengan takbir syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memadukan perjuangan dan ibadah, maka takbirnya lebih banyak dari yang kedua tadi. Maka kita katakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itulah esensi takbir. Tapi bukan takbir biasa kata Allah. Tidak semua yang di Ramadan akan merasakan nikmat takbir ini. Tidak semua. Itu kembali ke fitrah masing-masing. Boleh jadi ada yang kurang semangat hanya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ada yang getarannya dalam jiwa begitu kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan sejak tuntas puasa dia kerjakan. Apa yang terjadi? Karena takbir yang berkualitas itu kata Allah, yang menjadi nilai keberhasilan, parameter kesuksesan puasa Ramadannya, ayatnya belum selesai. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ala ma hadakum. Atas hidayah yang Allah berikan selama Ramadan. Jadi orang-orang yang merasakan nikmatnya takbir, nikmat di lisannya, nikmat pada getaran jiwanya, kata Allah adalah nikmat takbir yang keluar dari hati orang-orang yang merasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang itu? Hadirin, menutup khutbah ini, kalimat hada itu kata kerja, sehingga menuntut pembuktian dari pekerjaan kita. Sifatnya disebut dengan hudan. Kalimat hudan tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali menunjuk pada dua hal yang penting. Pertama, menunjuk pada orang-orang yang berusaha meningkatkan ibadah ritualnya kepada Allah. Hablum minallah. Disebutkan isyarat ini di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran jangan diragukan isinya. Anda ragu, tidak akan mendapat manfaatnya. Hudan! Di dalamnya ada hudan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman kebaikan untuk kehidupan kita. Lil muttaqin, diberikan pada orang-orang takwa. Perhatikan, bukankah kita puasa untuk mendapatkan derajat takwa? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian menunaikan siyam Ramadan. Kama kutiba alalladzina min qablikum, seperti diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian ibadah puasa itu. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Allah katakan ada hudan, bisa diraih dengan lewat puasa untuk menjadi orang takwa. Siapa orang takwa ini? Alladzina yu'minuna, kembali ke Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Orang yang mendapatkan hudan, yang kemudian puncaknya dia bertakbir karena gembira dengan hudan itu, bisa terlihat kata Allah dengan peningkatan imannya. يؤمنون فعل مضارع present continuous future. Bukan hanya saat Ramadan, meningkat terus pasca Ramadan. Jadi diukur dari kebiasaan sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Lihat kalimatnya di mushaf. Alif lam sad lam wau, alif tegak tak merbutah. Menunjuk bentuk jama' melebihi salat fardu. Fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka as-salat dengan bentuk tadi, bentuknya melebihi yang fardu. Artinya bertambah kesenangan menunaikan salatnya. Karena itu ketika dia latihan tarawih, latihan qiyam, pasca Ramadan, terlihat peningkatan ibadah salatnya. Maka buktikan kepada Allah, ini pembuktian kita saat ini. Ramadan trainingnya, Ramadan latihannya. Maka kita lihat perbedaannya sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Kalau sebelum Ramadan yang fardu saja kadang terlambat, pasca Ramadan tertinggal sunnah, kita gelisah. Ini menunjukkan benar takdirnya. Ramadan senang infak, lihat pasca Ramadan. Ramadan senang mengkaji Al-Quran, lihat pasca Ramadan. Sebelum Ramadan jangan bandingkan dengan Ramadannya, karena suasananya berbeda. Bandingkan dengan sebelum kita masuk Ramadan. Sebelum Ramadan hanya baca satu ayat, pasca Ramadan baca satu halaman walaupun 5 ayat. Ini menunjukkan takbirnya benar. Maka tugas kita membuktikan kepada Allah bahwa tidak salah kita mendapatkan Ramadan. Ini menunjukkan fungsi takbir sekaligus gambaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tidak disebutkan kata hudan dalam Al-Qur'an kecuali menunjuk pada transformasi akhlak yang muncul dari proses pelatihan ibadah, dan jangkauannya hablum minal makhluqat, berbuat baik kepada lingkungan sekitaran kita. Maka tidak ada orang yang benar takdirnya kecuali pasca Ramadan dia baik dengan kerabatnya, baik dengan orang tuanya, baik dengan teman-temannya, baik dengan pergaulannya. Jadi kalau ada yang hari ini mengatakan bangga dia dengan kencang melafadzkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi masih buruk hubungan dengan kawannya, kadang masih mencela, kadang gibah, kadang bikin hoax, kadang bikin fitnah, kadang mengacau, kadang meracau, dan belum ditobati, maka ada yang salah dalam kalimat takbirnya. Dan orang-orang ini yang disebutkan di hadis Muslim akan nestapa dalam hisabnya, karena setiap kebaikannya akan ditutupi dengan keburukannya, dan tersisalah keburukan ketika tak sanggup menutupinya. Tukhadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in fadiyat hasanatu fatuliha fi an-nar. Maka ada orang bangkrut ketika habis kebaikannya karena ditutup oleh keburukan-keburukannya. Maka tugas kita tidak menghukumi orang lain. Tugas kita mendoakan kepada kita semua, mengoreksi diri kita. Jadi ketika Anda, saya, kita mengucapkan takbir ini, saat sebelum kita sholat bahkan, saat sedang sholat bahkan, artinya detik ini, hari ini, dimulai komitmen kita untuk menerjemahkan takbir tadi dalam 2 perbuatan, meningkat ibadah ritual dan baik dalam hubungan sosial. Semoga dengan ini kita terjemahkan keberhasilan training kita dalam Ramadan menuju kehidupan yang lebih baik, dirubah oleh Allah menjadi lebih baik. Dan kalau umat Islamnya baik, insya Allah bangsa juga baik, negara juga baik, diri kita juga baik, dan kita akan kembali bertemu kepada yang maha baik dan bertatap dengan manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan doa ini Allah membimbing kita untuk menata pribadi yang sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, dan itulah tanda-tanda kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabb, إنا نسألك بأسمائك الحسنى الأكبر وصفاتك العلى أكبر. اللهم نسألك بأكبرك يا رب العالمين أن تغفر لنا ذنوبنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. يا الله dengan kebesaranmu kami memohon, dengan perintahmu kami berharap, dan dengan ketetapanmu ya Allah kami bermunajat. Kami mohon ya Allah dengan sifatmu yang maha pengampun, kami mengakui ya Allah kami berbuat banyak kesalahan dan zalim. Kami mohon jangan biarkan ada satu hamba pun ya Allah di tempat ini, di lingkungan ini, yang penuh dengan lumuran dosa kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada satu pun di antara kami yang tengah gelisah saat ini, maka tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang tengah diuji dengan penyakit siapapun ya Allah, maka angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya Allah, wala asiran illa yassartah, jika ada yang tengah merasakan kesulitan dalam hidupnya, apakah di rumah tangganya, di pekerjaannya, dalam kehidupan sosialnya, dengan ibadah dan keikhlasan yang tunaikan, mohon ya Allah angkat segala kesulitannya. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya rabbal alamin, taqabbal minna ya Allah jami' amalina as-salih wa khasatan fi ramadhan maqumnaha salawatina qiyamana ruku'ana sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa siyamana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami telah berjuang beribadah, melawan nafsu kami saat Ramadan. Maka mohon jangan sia-siakan perjuangan kami ya Arhamar Rahimin. Mohon terima salat kami, khusyuk kami, rukuk kami, sujud kami, puasa kami. Kami sadar itu semua tidak sempurna ya Allah, dan kami mengakui Engkau yang Maha Sempurna ya Allah. Maka dengan kesempurnaan mohon sempurnakan kekurangan ibadah kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al baqiyyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, kami mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma hdi ghairal muslimin yahtadu ilal Islam. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan saudara-saudara kami, tetangga kami, kerabat kami yang belum mendapatkan hidayah, berikan kekuatan untuk bersyahadat ya Allah sebelum wafat ya Allah. Mereka kawan kami ya Allah, tetangga kami, teman kami ya Allah. Kami ingin berkumpul kembali di akhirat bersama mereka ya Allah. Berikan kelembutan pada jiwa mereka ya Allah untuk bersyahadat. Allahumma ya arhamar rahimin ihdil muhsat ihdil kullal asaf yatubu ilaih. Ya Allah, kami merasakan kami berbuat maksiat. Di tempat ini pun kami merasa ya Allah, kami pelaku maksiat. Maksiat dengan pandangan kami, maksiat dengan lisan kami, maksiat dengan seluruh anggota tubuh kami, maksiat kepada ayah bunda kami, maksiat kepada pasangan kami, maksiat kepada anak-anak kami, dan puncaknya kepada-Mu ya arhamar rahimin. Kami mohon ya Allah, berikan hidayah pada pelaku-pelaku maksiat. Berikan hidayah pada para pelaku maksiat untuk bertobat sebelum wafat ya arhamar rahimin. Untuk bertobat sebelum wafat. Allahumma ja'al ya Allah baqiyyata ayyamina hayatan thayyibah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami lebih baik. Wa akhir hayatina husnal khatimah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Tawaffana muslimin wal hafna bis salihin. Ya Allah, kami memohon jika pun hari ini atau esok lusa datang ajal kami, mohon berikan kepada kami hadiah terindah di akhir hidup dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Khafif lisanana an naqula kalimatut tauhid la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Mohon ya Allah, ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat indah di akhir hidup kami, la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Wa ajib kalimatan bil qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Dan mohon ya Allah, jawab ya Allah kalimat kami dengan panggilan-Mu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabbmu. Aku riba dengan amalmu dan Kau pun akan riba dengan pemberianku. Cepat datang kepada Aku sebagai hamba. Aku siapkan surga untukmu. Allahumma ya arhamar rahimin, unsurna ya Allah. Unsurna min hawana. Unsurna min asyaitanir rajim. Wa unsurna min alqaumil kafirin. Ya Allah, mohon tolong kami dari pengaruh buruk nafsu kami, dari pengaruh buruk syaitan, dari pengaruh buruk orang-orang yang ingkar kepada-Mu ya Allah. Unsur ikhwatan nakhussuka ya Allah fi kulli makanil mubtalin. Ya Allah, mohon tolong, berikan pertolongan-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang tengah diuji di berbagai tempat. Nakhussuka fi Falastin. Kami mohon dengan sangat ya Allah, di pagi penuh berkah ini, mohon berikan pertolongan pada saudara-saudari kami di Palestina ya Rahman. Masjidil Aqsa ya Rabbal Alamin. Di Masjidil Aqsa. Allahumma khafif kisabana yawmal qiyamati an dha'fina bi nusrati ikhwana fi Falastin wa tahrir al-Aqsa. Ya Allah, mohon ringankan hisab kami di hari kiamat, karena tak mampu berbuat banyak untuk Masjid Al-Aqsa, untuk Palestina ya Allah, untuk saudara-saudari kami ya arhamar rahimin. Allahumma fi al-Iraq, fi al-Yaman, fi Afghanistan, fi Libya, fi Rahimiya, fi kulli makan al-mubtalin. Allahumma ya Allah, rizqna salam fi hadhihi al-hayat ad-dunya. Ya Allah, anugerahkan kedamaian dalam kehidupan dunia kami ya Allah. Allahumma anugerahkan kedamaian ya Allah, jannibna at-tafraqa, jauhkan kami dari perpecahan. Allahumma hadhihi al-bilda ya Allah, Indonesia, razaqtana biha ya arhamar rahimin, fahfadha ya rabbal alamin, jannibna ya Allah min at-tafraqa, wahid sufufana ya Allah, waj'al umara'ana udala, waj'al umara'ana udala, waj'al umara'ana mukhlasin. Ya Allah, negeri ini Indonesia, kami sangat mencintainya ya Allah. Mohon berikan kami kekuatan untuk menjaga amanah negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Satukan kami dalam kebaikan ya Allah. Satukan kami dalam kebaikan ya Allah. Mohon berikan hidayah kepada para pemimpin kami ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka untuk berbuat adil, berbuat baik, menjaga kesatuan negeri ini. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Ya Allah, kami mohon jaga para ulama kami agar ikhlas dalam berdakwah, agar tulus dalam berdakwah, mendamaikan umat, menjauhkan dari segala perpecahan dalam kehidupan. Allahumma taqabbal minna ya Allah jami'a amalina fi Ramadan. Ya Allah, kami mohon, kami mohon sekali lagi terima amalan kami khusus di Ramadan. Waghfir lana dzunubana warhamna innaka antar rahmar rahim. Ya Allah, puncak segala permohonan, mohon sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami, sayangi keluarga kami, sayangi kerabat kami, sayangi tetangga-tetangga kami. Sayangi ya Allah, sayangi hamba-hambamu yang berhak engkau sayangi, dan jadikan kami di antara hamba-hamba yang berhak engkau sayangi itu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami segala kebaikan di muka bumi yang mampu kami dapatkan, kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala apapun yang mengundang murka dan neraka-Mu. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Demikian hadirin yang dapat disampaikan, semoga bisa kita terjemahkan dalam interaksi harian kita. Semoga Allah menyayangi kita. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bikhair. Dan cukupkan sampai di sini, kalaupun bersalaman, kita menghormati prokes yang ada supaya kita menjaga ketertiban lingkungan kita. Cukup kita mungkin isyarat dari jauh, tidak perlu juga bertempelan, sehingga dengan itu semua kita menghormati prokes, hukum, dan dengan izin Allah mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak, saya tahu dalilnya. Jadi kalau tadi lupa, ada dua hadis. Hadis 75 dengan hadis satu takbir, imam menggabungkan dua hadis tadi. Ya, jazakumullah khair.